tapi malu, malu doa pada bintang di atas sana. Aku rindu tapi malu, malu doa pada bulan di atas sana. Aku rindu.